Hah? Apa dalilnya? Walau sitaqallah lakan khairul lahum. Kalau seandainya mereka jujur kepada Allah, maka sungguh menjadi kebaikan untuk mereka. Kemudian dari as-sunnah, apa yang tersebut dalam hadis ini? Alaikum bisidq. Hendaknya kalian dari Indonesia berlaku jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Taib. Selanjutnya adalah al-kadzib. Al-kadzib pengertiannya adalah al-ikhbaru bisyai'i. Al-ikhbaru bisyai'i ala khilafi ma huwa alaihi. Al-ikhbaru bisyai'i ala khilafi ma huwa alaihi. Sawa'un a'lama dhalika wa ta'ammada am la. Kita ulang. Al-ikhbaru bisyai, pengkhabaran dengan suatu, ala khilafi ma huwa alaihi, ia menyelisihi apa yang telah ia khabarkan. Sawa'un a'lama dhalik, baik dia itu mengetahuinya, wa ta'ammad dan sengaja, amla ataupun tidak sengaja. Kalau dikatakan hari ini hari Ahad, ini benar atau dusta? Dusta atau benar? Dusta. Nah, baik, kita ulang. Al-khabaru bisyai ala khilafi ma huwa alaihi, sawa'un a'lama dhalik wa ta'ammada amla. Yang pertama berkaitan dengan a'lama dhalika wa ta'ammad, ia mengetahui dan sengaja. Wahuma syartan. Mada yajib alaihi al-ithm. Itu dua syarat yang mewajibkan bagi dirinya itu mendapatkan dosa. Jadi kalau dia mengetahui memang dulu ini adalah perkara dusta, ia khabarkan, ia tahu hal itu, maka dia berdosa. Atau sengaja. Nah, atau sengaja berdosa. Maka ini juga mendapatkan dosa, karena dia mengetahuinya. Jadi misalnya seorang dikatakan, apakah ketika disuruh jadi saksi, apakah kamu menyaksikan bahwa orang ini benar-benar minum khamr? Dia tahu kalau orang ini tidak minum khamr. Tadi katakan, iya saya tahu dia itu minum khamr. Nah, ini sengaja. Sengaja menyebutkan perkataan atau menyebutkan khabar yang tidak sesuai dengan kenyataan, maka dia berdosa. Tapi untuk yang kedua, amla, yaitu tidak mengetahui dan tidak sengaja, al-ikhbar bisyai ala khilafi ma huwa alaihi wa huwa yadhunnuhu dhalik. Nah, ia menghabarkan sesuatu, ia menyelisih, tapi ia sangka yang ia habarkan itu benar. Maka bagaimana demikian tadi? Wa huwa kadzib walakinnahu laisa alaihi al-ithm. Naam, ya ini dusta, tapi dia tidak mendapatkan dosa. Jadi misalnya seorang mengkhabarkan hari ini adalah hari Ahad. Nah, hari Ahad. Yakin kamu? Iya, yakin. Yakin ini hari Ahad. Adalah sekarang hari Senin. Nah, hari Senin. Maka yang ia khabarkan tadi dusta. Tapi dia tidak berdosa. Kenapa demikian? Karena kondisi dia tidak mengetahui yang sebenarnya dan dia tidak sengaja untuk berbuat dosa, tidak berbuat dusta. Maka dia tidak mendapatkan dosa. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Rabb kami, jangan kau hukum kami tatkala kami lupa ataupun kami salah. Nah, di situ ada perbedaan antara yang mengetahui dan sengaja dengan yang tidak mengetahui dan tidak sengaja. Bisa difahami ini? Mafhumul kalam kifli bisa difahami? Apa tadi dusta? Pengertiannya apa? Al-ikhbar bisayi ala khilafi ma huwa alaihi sawa'un a'lama dhalika wa ta'ammad amla. Latihan nulis. Nah, latihan nulis. Sekarang ada permasalahan, yaitu hadis Ummi Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'ayt. Hal hadal hadis yu'tabaru kadiban am tauriyatan. Apakah hadis ini adalah ini perkara kedustaan atau perkara tauriyah? Beliau mendengar Rasulullah SAW menyatakan laisal kadzab alladhi yusrihu bainan nas fayanmi khairan aw yaquluhu khaira. Kita ulang, laisal kadzab alladhi yusrihu bainan nas. Bukanlah pendusta mereka yang mendamaikan manusia fayanmi khairan aw yaquluhu khaira. Yanmiannya berkembang menjadi kebaikan atau ia ucapkan kebaikan. Dalam riwayat Muslim, lam yurakhis mimma yakuluh nas illa fi salas. Jadi tidak ada keringanan apa yang diucapkan oleh manusia kecuali tiga perkara. Yang pertama, al-harb wa islah bainan nas. Yang kedua, kita ulang, al-harb wa islah bainan nas. Yang ketiga, hadithur rajul imra'atah wa hadithu al-mar'ah zawjataha. Ini yang ketiga, hadithul ar-rajul imra'atah wa hadithul mar'ah zawjaha. Baik. Jadi aku tidak melihat perkara yang ada keringanan yang diucapkan oleh manusia. Jadi apakah hadis ini termasuk itu kedustaan atau tauriyah? Nah, tauriyah. Kemarin saya sebutkan tauriyah sudah sebelum? Sudah belum? Nah, sudah tauriyah. Yang pertama adalah al-harb. Baik. Al-harb. Dalam hadis Abi Hurairah dan juga hadis Jabir diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Rasulullah mengatakan al-harbu khada'ah. Nah, khada'ah. Peperangan adalah tipuan. Nah, tipuan. Al-harbu khada'ah. Rawal Bukhari Muslim. Hadis Abi Hurairah, hadis Jabir. wa khada'ah. Naam. Tanqasimu ila qismain, lafdhiyah wa fi'liyah. Lafdhiyah wa fi'liyah. Namanya perang kan tipuan, iya enggak? Tipuan. Jadi di sini boleh menipu. Naam, al-harbu khada'ah. Dan tipuan itu ada dua, baik lafziyah ataupun fi'liyah. Yang lafziyah misalnya, jadi seorang dari kaum muslimin mengatakan kepada musuhnya, inna warai junudun. Nah, mala kabirah, sesungguhnya di belakang saya ini para tentara yang besar. Bahkan mungkin yang dia maksudkan hanya tiga orang tapi perutnya gede-gede. Nah, tiga orang tapi perutnya besar-besar. Nah, junudun nam kabirah. Nah, untuk apa? Untuk nakut-nakuti musuh. Ini di belakang ternyata, ini secara lisan, di belakang ini ada, gimana, ada tentara yang banyak, ada tentara yang besar. Nah, atau dia mengatakan, kalian sudah saya kepung, sudah kami kepung. Padahal mungkin yang kepung cuma tiga orang saja, bagian sini, bagian sana, nah, cuma tiga orang, kami sudah mengepung kalian. Menyerah atau tidak menyerah? Nah, kalau tidak menyerah kami akan segera serang. Nah, kalian kami akan segera serang. Yang nyerang berapa orang? Tiga orang saya. Nah, boleh apa tidak boleh demikian? Boleh. Nah, boleh. Tapi sekarang secara fi'liyah, Rasulullah SAW, yang perhatikan oleh Rasulullah SAW, kalau ingin memerangi arah utara, nah, jihad di Simal, Rasulullah SAW mengarahkan pasukannya kemana? Ke selatan. Begitu. Setelah itu berputar. Haka. Nah, mengarahkan kemana? Dikira di sana enggak diserang. Udah mau diserang bagian bagian utara ini. Tapi Rasulullah SAW memalingkan pasukannya ke arah selatan. Sudah diberitahu, kalian kalau tidak masuk Islam, kami akan serang. Ternyata Rasulullah SAW kemana mengarahkannya? Ke arah selatan. Akhirnya mereka tidak siap. Tidak siap, langsung diserang. Terjadi di pasukan Usamah bin Zaid. Bagaimana kondisi? Untuk menjadikan musuh ketakutan, bagian depan ini diisi dengan demikian. Pasukan yang banyak. Kemudian bentuk kerucut belakang. Sedikit demi sedikit. Nah, yang paling belakangnya sedikit. Dikira bagian depan sebagaimana yang belakang. Kan yang belakang ternyata masih ada debu yang naik terus. Wah, ini sampai ke belakang ternyata. Depannya kayak gini banyaknya, sampai belakang masih ada debu. Nah, ini pasukan besar sekali. Nah, padahal yang belakang pasukan cuma sedikit, mungkin satu orang. Nah, tapi itu adalah sebagai bentuk apa? Bentuk tipuan secara perbuatan. Ya demikian tidak mengapa. Nah, ini namanya peperangan adalah khada'ah. Di sini para ulama mengatakan ini termasuk dusta. Sebagian mengatakan apa? Ini tauriyah. Tidak mengapa demikian. Baik. Kemudian yang kedua, islah bainan nas, untuk mendamaikan di antara manusia. Jadi misalnya ada dua orang yang berselisih, A dan B. Kalian adalah, ini adalah yang C. A dan B ini berselisih. Kemudian, nah, kalian sebagai kelompok C tadi datang kepada B, bahwa A ini telah mendoakan kepada kamu dengan doa yang sangat bagus. Doa yang bagus sekali. Bahkan memintakan ampun untuk dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi dia punya hujjah, yaitu yang ia maksudkan adalah orang tadi sholat membaca at-tahiyyat. Nah, tatkala seorang mengucapkan assalamu ala ibadillah salihin, fa innaka idza qulta dzalik faqad salamta ala man fis samaa'i wal ard, man fis samaawaati wal ard. Jadi kalau engkau mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillah salihin, selamat untuk kami dan untuk hamba-hamba yang saleh, ini adalah mendoakan kepada hamba-hamba yang saleh. Kalau engkau mengucapkan kata-kata ini, berarti engkau telah mengucapkan keselamatan untuk penduduk langit dan untuk penduduk bumi. Berarti untuk yang B meliputi apa enggak? Meliputi. Ini hadis Abdullah bin Mas'ud rawahu Bukhari. Nah, ini dimaksudkan. Ini A telah mendoakan kamu dengan doa yang baik. Maksudnya apa tadi? Dalam tahiyat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah. Ia mendoakan kebaikan untuk siapa? Untuk hamba-hamba Allah yang salihin. Tujuannya apa? Tujuannya biar berdamai. Tidak berseteru lagi. Yang C datang kepada A juga begitu. Fulan telah mendoakan kamu dengan doa yang baik. Maksudnya juga tahiyat tadi. Nah. Atau ketika khutbah. 6. B berdoa Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, ya Allah ampuni dosa orang muslimin dan muslimat al mu'minin wal mu'minat. Ini meliputi mendoakan kebaikan. Nah, maksudnya doa ketika khutbah. Nah, tapi tidak dimaksudkan untuk itu. Kalau tujuannya adalah untuk mendamaikan, sebagai ulama ini membolehkan. Fulan telah mendoakan kepadamu dengan doa yang baik, bahkan mendoakan agar dosa-dosa kamu terampuni. Nah, tujuan untuk mendamaikan. Baik. Kemudian yang ketiga, tapi sebelum masuk yang ketiga, ya sekali lagi ini sebagian ulama menyebutkan sebagai bentuk kedustaan. Dalilnya apa? Dalil yaitu kisah Ibrahim alaihissalam lama i'tadara syafa'ah annahu yakdzib fi dzatillahi tsalatsa marrat, bahwasanya beliau minta udzur tidak bisa memberikan syafaat karena dia telah apa? Telah melakukan kedustaan sebanyak 3 kali. Kedustaan yang pertama, tatkala Nabi Ibrahim diajak untuk menyembah berhala. Nabi Ibrahim mengatakan apa? Qala inni sakim, saya sedang sakit. Padahal dia sehat. Sakit hatinya melihat kaumnya menyembah berhala. Sakit hatinya ya, sakit apa enggak sakit? Sakit. Nah, yang kedua, tatkala ditanya siapa yang menghancurkan patung-patung ini? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Yang melakukan ini, patung yang paling gede ini. Kalian tanya kalau enggak percaya. Masa patung bisa berbicara? Nabi Ibrahim mengatakan siapa yang melakukan ini, patung yang paling gede ini, yang masih ada kapak di pundaknya. Padahal patung tidak mungkin bisa memecahkan patung-patung yang kecil-kecil. Yang ketiga, tatkala istrinya itu mau diambil oleh penguasa, karena istri Ibrahim termasuk yang sangat cantik. Kemudian dia mengatakan kepada istrinya, katakan, nah, bahwa engkau adalah ukhti fillah, saudariku jalan Allah SWT. Karena apa? Karena tidak ada saudari jalan Allah dalam keadaan beragama Islam kecuali Nabi Ibrahim dan istrinya saja waktu itu. Mengatakan ukht, padahal ini adalah maksudnya adalah saudara se-Islam. Nah, bukan dimasukkan adalah untuk mengatakan ini bukan sebagai istrinya. Akan tapi sekali lagi, biar tidak diambil oleh penguasa tersebut, akhirnya mengatakan ini sebagai apa? Saudari dari Nabi Ibrahim. Ini tiga ini. Tiga perkara ini yang menjadikan Nabi Ibrahim minta uzur, tidak mampu memberikan syafaat. Dari sinilah lafadznya di sini lam yakdzib. Ya, tidak berdusta kecuali dalam tiga perkara. Tapi sebagian mengatakan, seperti Syekh Utsaimin mengatakan, ini adalah tauriyah, bukan kedustaan. Adapun yang ketiga, hadithu rajul imra'atah hayul mar'ah nam zaujaha. Ucapan laki-laki kepada istrinya atau ucapan istri kepada suaminya. Jadi untuk mendamaikan seorang suami dengan sanjungan gombalnya, nah, mengatakan kamu adalah nam innaki min habbin nas ilayya. Sesungguhnya engkau termasuk manusia yang paling aku cintai. Nah, padahal mungkin dia punya istri yang kedua, yang ketiga, mengatakan sama kepada istri yang kedua, innaki min habin nas ilayya. Mengatakan istri yang ketiga, innaki min habin nas ilayya. Sungguhnya engkau adalah manusia yang paling aku cintai. Dan seterusnya. Nah, juga mengatakan, nah, inna tibahaki min aladzi mada tibahah. Sesungguhnya masakanmu termasuk masakan yang paling lezat. Padahal dia ini senangnya jajan di luar. Nah, kalau orang terus mengatakan perkataan demikian tadi, saat terlalu banyak kemudian diketahui, mungkin akan menjadi apa? Menjadi suami yang paling dibenci. Nah, dimasakkan sama istrinya tidak pernah dimakan. Cicipi aja enggak, sukanya jajan di warung. Dalam mengatakan masakan-masakan yang paling enak sedunia. Dan juga sebaliknya. Nah, sebaliknya sang istri menyanjung kepada suaminya dengan sanjungan-sanjungan yang gombal juga. Ya, sama dengan tadi, innaka min habin nas ilayya, sunya engkau adalah kekasih yang paling aku cintai dari semua manusia. Nah, tapi kalau tujuannya untuk apa? Untuk menjadikan itu mawaddah warahmah kecintaan, dan jangan berbanyak, berbahaya itu. Apalagi ini kalau diketahui, nanti istri kalian bisa sangat benci kepada kalian, kebencian yang sudah. Pokoknya pulangkan saya ke rumah hari ini juga. Nah, misalnya. Jadi minta cerai. Nah, kalau diketahui kedustaannya. Tiga hal ini. Tiga hal terjadi khilaf. Peperangan. Yang kedua mendamaikan manusia. Yang ketiga ucapan suami kepada istri dan sebaliknya. Apakah yang termasuk dusta atau termasuk tauriyah? Sebagai yang mengatakan dusta, sebagai yang mengatakan tauriyah. Taib. Dan insyaAllah nanti akan kita lanjutkan tentang kedustaan apa berkaitan dengan puisi ataupun dengan dakwah dan seterusnya. Taibillahuna.